memalukan, pembelaan yang memalukan, yang menandatangani tidak pernah mengaku bahwa dirinya bukan, sementara yang lain berusaha memberi udur. Dia menandatangani karena demikian, masing-masing buat tulisan, ada yang menyampaikan kerana membela Muhammad dari mana. Dalam kalian Muhammad dan Imam tidak pernah mengatakan bahwa dia mukarram. Ini ma'asyar wa rahimakumullah. Oleh karena itu para ulama memerintahkan kepada Muhammad dan Imam untuk bertaubat. Hanya itu permintaan mereka. Bertaubat menyatakan kebatilan wasikha dan berlepas diri darinya. Dan sampai saat ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, sama sekali tidak ada pernyataan rujuk taubat dari Muhammad Zaidil Iman yang menandatangani pernyataan yang dibangun di atas keyakinan yang batil. Sungguh aneh jika disandarkan kepada ad-da'wah as-salafiyah, persaudaraan antara ahlu sunnah dengan syiah rafidhah, sangat memalukan. Rabbuna wahid wa kitabuna wahid wa nabiyuna wahid wa aduuna wahid wa in ikhtalafna fil masail al faraiyah fil tafasil al faraiyah, perselisihan hanya dalam perkara huruf la ilaha illallah. Di mana pernyataan para ulama ustaz yang menerangkan tentang kebohongan agama Syiah Rafidhah, sampai Syekhul Islam Ibnu Rahimah Allah Ta'ala membantah salah seorang tokoh Syiah Rafidhah dalam kitab yang berjudul Min Hadis Sunnah An-Nabawiyah, menjelaskan tentang kesesatan dan kekufuran kebatilan agama Syiah Rafidhah. Seakan-akan juhud para ulama ustadz hilang dengan penandatanganan Muhammad Zaidil Iman terhadap wasiqah yang batilah, yang fajiran. Oleh karena itu para ulama menerangkan tentang kebatilan. Para ulama mereka tidak jadi melihat kemungkaran yang terjadi ma'asyiral ikhwan fillah. Sehingga ketika para ulama bangkit untuk menerangkan dan menjelaskan tentang kebatilan Muhammad Nabi Al-Imam, seharusnya kaum muslimin, seharusnya ahlu sunnah bersyukur, berterima kasih kepada para ulama sudah yang menerangkan tentang kesesatan tersebut. Bukannya kemudian berusaha dicari udur bahwa Muhammad Nabil Imam itu lebih mengerti tentang kondisi negerinya. Subhanallah. Ada sebuah risalah yang risalah ini telah direkomendasi oleh 3 dari para ulama, yang ditulis oleh salah seorang masyayikh asal beliau dari negeri Yaman. Dan beliau saya tidak mau tanya apakah sudah mendapat gelar doktor di Al-Jamiatul Islamiyah atau masih dalam proses. Ya, yaitu Syekh Arafat bin Hasan bin Ja'far Al-Muhammadi. Beliau asalnya dari negeri Yaman, namun beliau banyak menuntut ilmu di Arab Saudi dan dekat dengan para ulama kibar, Syekh Rabi, Syekh Zaid, Syekh Muhammad Dahad Al-Zankari hafizahumullah ta'ala, dan yang lainnya. Risalah ini berjudul At-Ta'idu Lighalatul Wasiqa wa Mahtawatuhu Khutbatul Eid, penegasan tentang kesalahan

pesan dari Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala pada akhir kata sambutan yang beliau sebutkan, beliau mengatakan bila ara nizaman ala akhina Syekh Muhammad al-Imam ayyatabarra minha lima hawadhu kama kultu min kazirati min kalisati ala ahli al-haq wa nusrati li ahli al-fadl wa al-zandaqa. Oleh karena itu aku melihat merupakan hal yang wajib bagi saudara kami Syekh Muhammad al-Imam untuk berlepasir dari wasifan yang terkandung di dalamnya sesuatu yang justru menghantam ahlul haq dan justru memberikan pertolongan kepada orang-orang yang dengki dan dari kalangan orang-orang zindiq wa syakarallahu liyakina naqili nushahu li syekh al-imam wa li amatul muslimi wa li dinillah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala beri syukur pada saudara kami yang membantah yang telah menyampaikan nasihatnya kepada Syekh Al-Imam dan kepada umat kaum muslimin dan kepada agama Allah, yakni karena membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini ba'dzarakum rahimakumullah pesan-pesan dari para masyayikh kepada Muhammad al-Imam yang sampai saat ini tidak ada pernyataan taubat, tidak ada pernyataan rujuk dan penjelasan tentang kebatilan al-wasiqah. Oleh karena itu pada empat wafat yang berikutnya dari Fadilatul Syekh Ubaid al-Jarri hafizahullah ta'ala ketika ditanya tentang Muhammad al-Imam, maka beliau mengatakan bahwa Muhammad al-Imam ikhwani mubtadi' ba'lum mubin, ia seorang yang berpemikiran ikhwan muslimin mubtadi' sesat dan sesat disebabkan karena tidak nampak ada perubahan pada Muhammad al-Imam, yang ada malah sebaliknya tamarrat semakin membangkang, semakin menampakkan sikap fujur dan enggan untuk kembali kepada al-haq. Padahal kalau seandainya dia kembali kepada al-haq, wallahi itu kemuliaan baginya, kemuliaan bagi Muhammad al-Imam. Al-wujuh ila al-haq li fadillah, kembali kepada al-haq itu adalah merupakan kemuliaan. Muraja'atul haq khairun min at-tamari fil batil, kembali kepada al-haq itu lebih baik daripada berkelanjutan di atas kebatilan. Jadi ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sampai pembahasan kita ini saya mengharapkan para ikhwan bisa memahami perkara ini. Jangan sampai kemudian ada yang mengatakan bahwa wah itu masyayikh Saudi, ulama Saudi itu kelas memecah belah umat, sedikit-sedikit mentahdir. Hati-hati, jangan sampai ada ucapan dari sebagian yang merendahkan para ulama dan melecehkan bantahan mereka. Para ulama itu ma'asyarakatullah, mereka tegak untuk membela al-haq, melindungi Islam dari berbagai macam penyimpangan. Mereka tidak rela ada seorang, apalagi kalau dia dianggap sebagai seorang tokoh yang dijadikan sebagai panutan, melakukan satu kebatilan lalu kemudian didiamkan. Allah, ini tidak dibenarkan bagi para ulama ini mendiamkan kebatilan yang terjadi adalah hal yang batu, tidak diperbolehkan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam at-tawaif al-murtalah wa ma'lum annahu idza jawaza takallum bil bawl wa sukut an ghayr al-haq tawallada min baynihima jahlu al-haq wa idlalu al-khalq merupakan hal yang telah dimaklumi bahwa apabila bercampur antara pembicaraan dengan kebatilan dan diam dari menerangkan kebenaran, yang ini berbicara dengan penjelasan yang bagus, menyampaikan kebatilan, yang satunya diam, tidak ingin mengakui kebenaran. Kata beliau, yang timbul dengan sebab ini, ketika muncul kebatilan, mereka berbicara tentang kebatilan, yang lainnya diam untuk menerangkan kebenaran, maka akan lahir di antara kedua tersebut jahlul haq, kebodohan seorang terhadap kebenaran, wa idlalul khalq, dan menyesatkan manusia. Karena ketika ada yang berbicara tentang kebatilan, lalu yang lain diam, bahwa ada diam, apalagi kalau melihat wah, dia ini seorang pemilik market, punya market, punya ma'had, muridnya ribuan, setiap pekan dikirim para ahli untuk berkhutbah di berbagai daerah. Ini orang yang besar, yang dijadikan sebagai panutan. Lalu didiamkan, para ulama diam, tidak ada yang menerangkan. Akhirnya orang akan menyangka bahwa wasiqah tersebut yang ditandatangani oleh Muhammad dan Imam adalah hal yang biasa-biasa saja. Hal-hal yang biasa-biasa saja. Ya, tidak perlu sanggahi. Akhirnya seperti itu. Nah, masyarakat warahmatullahi wabarakatuh, para ulama membaca, mereka tidak mengharapkan dunia. Tidak ada urusan antara mereka dengan Muhammad dan Imam, kecuali masalah ini. Pembelaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka hanya meminta kepada Muhammad Imam rujuk, bertaubat kepada Allah, berlepas diri dari wasiha. Namun sampai saat ini juga dia terjadi. La haula wa la quwwata illa billah. Maka ini musibah. Ma'asyiral qarahmatullah. Wajib untuk diterangkan. Tidak seperti ini manhaj salaf. Dan tidak seperti ini para ulama mengajarkan kepada kita adab salafiyah. Kita belajar, kita menuntut ilmu, mempelajari tauhid, mempelajari aqidah untuk mengetahui mana yang hak, mana yang batil, sehingga tidak berjalan di atas al-haq dan berlepas diri dari kebatilan. Kan itu tujuan al-wala wal-bara. Di antara yang kita pelajari adalah aqidah Syiah, kesesatan Syiah, penyimpangan Syiah, kekufuran Rasulullah. Kalau kemudian terjadi penanda tangan, lalu berusaha untuk mencari-cari alasan sekedar untuk menutupi kesalahan Muhammad dan Imam, wallahi ini perbuatan fujur. Ya. Kalau demikian, kita akan memberi udzur kepada ikhwan muslimun. Ikhwan muslimun banyak sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat dengan alasan maslahatud da'wah, kemaslahatan dakwah. Ya, ikut perpolitikan. Kenapa ikut-ikutan? Ya, demi maslahat dakwah. Masuk parlemen. Kenapa masuk parlemen? Maslahat dakwah. Terpaksa. Mutar. Akhirnya, mereka menggugurkan sekian banyak syariat. Jenggot dipotong. Celana yang sebelumnya masya Allah masih diangkat-angkat, akhirnya jadi turun. Alasannya apa? Maslahat dakwah. Masya Allah. Begitu mudahnya seorang mengatakan maslahat dakwah, terpaksa, mutar. Lalu kemudian menggugurkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ma'asyiral qarahmatullah. dalam khutbah al-'ilm yang disampaikan oleh Muhammad bin Abdullah Imam, itu sebenarnya menjadi harapan bagi ikhwah salafiyun agar Muhammad bin Imam menerangkan tentang batinnya wajibkan. Itu harapan. Sangat diharapkan. Namun setelah terjadi, harapan itu pun menjadi hilang. Bukannya bersikap menerangkan tentang kebatilan, bahkan dari kata-katanya, dari kalimat-kalimatnya, justru menunjukkan pembelaan wajiban. Dia menyebutkan di antara yang dia sampaikan dalam khutbahnya, وَقَدْ جَرَ بَيْنِ وَبَيْنَ السَّيِّدِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحُوْدِ جَرَ بَيْنِ وَبَيْنَهُ الْاتِّفَاقُ عَلَى وَثِيقَةِ التَّعَاوُشِ. Telah terjadi antara aku dengan Sayyid, ini yang sudah kita nukil kemarin, apa beratnya menghilangkan kata Sayyid ini? Katakan Abdul Malik Al-Sufi dengan tegas dia mengatakan wa baina Sayyid. Demi Allah, sebelum keluarnya bantahan ini saya mendengarkan khutbah itu, Sayyid ya. Artinya kita yang sudah belajar tauhid ya, kan ada bab dulu di dalam kitab tauhid, tidak boleh mengatakan kalau seorang munafik sayyid, iya kan? Apalagi gembongnya Rasulullah yang menjadi bagi para sahabat, yang menghilangkan Al-Quran Karim, yang menghalau kepada ahli sunnah, disebut sayyid. Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqulu lil munafiq sayyid. Jangan kalian mengatakan pada orang munafik itu sayyid. Walhasil, dia mengatakan telah terjadi antara aku dengan Sayyid Abdul Malik al-Houthi, jara baini wa bainahu al-ittifaq ala wasiqati ta'ayush. Telah terjadi antara aku dengannya kesepakatan, perjanjian untuk hidup damai bersama. Wa hadhihi al-wathiqa inna dafi'a lana ilaiha innahu al-muhafazatu 'ala al-islam wa salamatu al-a'rad wa siyanatu ad-dimaa wal hifz 'ala al-amwal. Padahal sesungguhnya perjanjian itu yang mendorong kami untuk menandatanganinya, untuk menyetujuinya adalah al-muhafazatu 'ala al-islam, menjaga Islam. Menjaga Islam. Rabbuna wahid, kitabuna wahid, nabiyuna wahid, aduna wahid, perselisihan dalam perkara furu', ini untuk menjaga Islam. Dan keselamatan, kehormatan, kehormatan kaum muslimin. Dan memelihara darah-darah yang dikembangkan. Wal hifdzu 'ala al-amwal, terpeliharanya harta-harta. Wa kadzalika ayran ad-dafi'u ilaiha ibqa'ul aman wal istiqrar fil bilad wal ibad. Demikian pula yang mendorong kami untuk menyetujuinya adalah agar terjadi rasa aman dan ketentraman di dalam negeri-negeri ini dan kepada para hamba-hamba. Wa izharan lil adil alladhi ja'a bihi al-islam, dan untuk menampakkan keadilan yang telah dibawa oleh Islam. Wa tajsidan lirrahmah alladhi da'ana ilaiha al-islam, dan untuk mewujudkan rahmat di mana Islam yang mengajak kita untuk mewujudkan. Wa dinul Islam dinur rahmah, agama Islam adalah agama rahmat. Wa kadzalika ayyaman tajannubat lil amrad al-akhlaqiyah min al-hiqd wal-hasad al-madhum wal-ujub wal-ghurur. Demikian pula untuk menjauhi penyakit-penyakit akhlak dari kedengkian, hasad yang tercela, penyakit ujub dan penyakit ghurur terpedaya. Fa innal fitana idza waqa'at bainal muslimin innaha tu'azziru 'alaihim ta'thirat al-salbiyyah. Khabirah.

barang siapa yang berperang untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu fi sabilillah. Kaum Rafidah yang ada di negeri Yaman ini, ma'asyiral qur'anakumullah, mereka ini pemberontak. Pemberontak. Merusak kehidupan kaum muslimin. Yang perlu difahami bahwa al-Uhdiyah yang dipimpin oleh Abdul Malik Badruddin bukan dari kalangan Zaidiyah, bukan. Para ulama Zaidiyah berlepas diri dari Qutbiyah. Mereka ini agama Rafidah. Mereka agama Rafidah. Jangan disamakan dengan Zaidiyah. Yang sampai sekarang masyarakat rahimakumullah lakukan pengerusakan. Lakukan pengerusakan. Terus mereka memperluas kekuasaannya. Sekarang sudah masuk Sana'a. Bahkan mereka berencana untuk menguasai negeri Yaman seluruhnya. Ingin masuk ke Yaman, silakan. Oleh karena itu, para ulama Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala Syekh Rabi' menganjurkan kepada para ikhwan salafiyun untuk membentuk pasukan, bergerak bersama ke mereka. Di antara pemerintah, saya tidak menginginkan Rusia bersama mereka, berperang melawan pemberontak Rusia, Rasulullah. Itu yang terjadi. Masyarakat rahimahumullah. Lalu beliau mengingatkan, apabila Ahlus Sunnah tidak melakukan hal ini, maka Yaman akan menjadi Iran kedua, bahkan lebih buruk. Apa yang terjadi di Iran? Coba dibaca kejadian-kejadian dalam revolusi Iran yang Khomeini itu. Nah, darah-darah kaum muslimin, darah-darah Ahlus Sunnah tertumpahkan. Wanita-wanita dirusak kehormatannya. Waliyadzubillah. Sangat mengerikan. Ahlus Sunnah tidak bisa hidup. Tidak bisa hidup. Dengan menampakkan keyakinannya, menampakkan agamanya. Di Iran tidak bisa. Mereka sembunyi-sembunyi. Ada segelintir Ahlus Sunnah dari Iran. Mereka sembunyi-sembunyi. Jadi masyarakat rahimahumullah. Apakah ingin negeri Yaman seperti Iran dan bagian utara ini mereka sudah melampaukan kekuasaan dalam keadaan Ahlus Sunnah tetap berdiam diri. Mereka menganggap bahwa perjanjian itu akan terus mereka tepati. Apa tidak paham kalau Syiah itu dibangun di atas Al-Qadar pengkhianatan? Ahlus Sunnah tidak akan bisa hidup tenang dalam kekuasaan Syiah. Nah, jadi ma'asyiral qur'anakumullah, sungguh aneh. Bertentangan ucapan Muhammad al-Imam dengan apa yang disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Termasuk ketika dia membantah kaum Syiah Rafidhah al-Qudiyah. Ada satu buku, kitab yang ditulis oleh Muhammad al-Imam, judulnya Al-Nusratul Yamaniyah fi bayan mahtawatuhu malazim za'in al-ta'ifah al-husiyah min dalalat iraniyah. Kitab khusus menerangkan tentang kesesatan Husiyah Rafidhah. Di antara yang disebutkan dalam kitabnya ini Al-Nusratul Yamaniyah halaman yang ketujuh, dia mengatakan wahai Rafidhah al-yawm fil Yaman بقيادة الحوثيين يتحرقون بالفتن. Perhatikanlah Rasulullah pada hari di Yaman dengan dibimbing oleh orang-orang Husiyah, mereka bergerak di Yaman dengan menebarkan fitnah fi tulil bilad wa ardiha, di sepanjang negeri Yaman ini. Bima lam yusbaq lahu nawirun, dengan sesuatu yang belum ada permisalan sebelumnya. Artinya fitnah yang besar. Kaifa la wahum yas'auna fi isdadi dini yamanihim wa dunyahum. Bagaimana tidak mereka ini Qawziyah ini, Rafidah ini, mereka bergerak untuk merusak agama, penduduk jalan dan dunia mereka. Untuk merusak agama, penduduk Yaman dan dunia mereka. Kok bisa penanda tangan itu dikatakan untuk menegakkan agama dan memperbaiki dunia? Ini gimana? Karena aku, tolak belakang. Dalam kanan dia menyebutkan dalam bukunya sendiri bahwa Rasulullah, Rasulullah itu akan bergerak untuk merusak agamanya orang-orang Yaman dan dunia mereka. Amma sa'yuhum fi isalihim fadhalika wadih min khilal tawzi' malazim za'imihim Husain bin Badruddin al-Houthi. Adapun usaha mereka untuk merusak agama penduduk Yaman itu hal yang jelas, di mana mereka menyebarkan tulisan-tulisan dari pemimpin mereka Husain bin Badruddin. Husain ini saudaranya Abdul Malik. Husain bin Badruddin al-Houthi alladhi istawat 'ala al-firafati fil aqidah wal ibadah wat tafsir wa usul al-fiqh wal akhlaq, yang di dalamnya mengandung penyimpangan-penyimpangan dalam perkara aqidah, ibadah, tafsir, usul fiqh, akhlaq. Jadi disadari oleh Muhammad al-Imam, dia sendiri yang menulis. Nahika anis sabbi wa syatum wa la'an di kadiri minas sahaba bal wa nabzu bit taksiri lamu wakala bin muslimin terlebih lagi cercaan, caci maki, la'nat kepada sekian banyak para sahabat, bahkan melontarkan tuduhan kafir kepada mereka dan kepada kaum muslimin. Jadi merusak agama. Dalam wasiqah surat perjanjian Rabbuna wahu, kitabuna wahu, nabiyuna wahu, aduna wahu, musuh kita sama, perselisihan dalam perkara buruk. Mana? Mana yang benar? Padahal dalam kitab ini jelas-jelas dia mengakui kebatilan agama Rasul. Terus saja. Jadi wasiqah ini surat perjanjian seakan-akan menghapus seluruh tulisan-tulisan Muhammad dan Imam sebelumnya yang menerangkan tentang kesesatan Khuziyah. Wa amma isadu dunyahu, adapun merusak dunia mereka, fatawzi'ul mal wal asliha ala man istajaba lahum, mereka membagi-bagikan harta, membagi-bagi senjata kepada orang-orang yang bergabung dengan mereka, memenuhi ajakan mereka. Wa min thumma yadfa'un hadha al-sidd ila tahrij fitan al-ikhtiyalat wa at-takyirat wal ghadr wa qat' al-turuqat wa tafyir al-qadr wal qital fi kulli al-bilad wa 'irdha. Kemudian mereka lah yang menggerakkan orang-orang ini, yang memenuhi ajakan Khuziyah, yang bergabung dengan Khuziyah untuk menggerakkan fitnah dengan penculikan-penculikan, pengobongan, dan membatalkan perjanjian, khianat. Jadi dia Muhammad tadi pamit bahwa mereka ini suka berkhianat. Perjanjian itu tidak akan memberi manfaat. Kapan mereka punya kesempatan, maka mereka akan membasmi Ahlus Sunnah. Tidak terlepas anda wahai Muhammad al-Imam. Cuma mereka ini kan orang-orang politikus, pandai. Ya. Untuk membasmi itu kan pelan-pelan. Dibiarkan dulu mereka berkuasa, punya kekuatan. Ya. Kabilah demi kabilah ditundukkan oleh mereka. Ahlus Sunnah kalau sudah ada perjanjian sepertinya tenang aja tuh, nanti ini giliran berikutnya belakangan. Ya, Ahlus Sunnah kalau sudah ditetapkan perjanjian untuk hidup bersama, jalannya bersama, tidak saling menyerang, berarti tenang ya. Kalau ini benar, tidak akan melakukan penyerangan. Nah, ini bagian akhir. Nah, kapan mereka sudah merasa benar-benar punya kekuatan, maka mereka akan melakukannya.

Mereka keluar meninggalkan agama seperti melepasnya anak panah dari sasarannya. Rasulullah itu berbicara. Ya. Mereka akan bergabung dengan orang-orang kafir untuk menghancurkan kaum muslimin. Jadi omong kosong. Kalau dikatakan bahwa Iran itu memerangi Amerika, tidak ada sejarah. Omong kosong. Bahasa politik, bahasa tidak penipuan. Slogan mereka di mana-mana dari kalangan Hizbus Syaitan yang ada di Lebanon, Ansarus Syaitan yang ada di Yaman, yang dipimpin oleh Hudiyah, kata mereka, al-mautu li Amerika, kematian untuk Amerika. Laknat terhadap Yahud atau Israel, mereka menyerang. Dan kemudian itu hanya untuk Islam, kematian untuk Amerika. Omong kosong. Mereka meneriakkan slogan-slogan ini dalam kondisi mereka menghancurkan markas Ahlus Sunnah yang ada di kita. Jadi mereka mengasal bom-bom di bagian-bagian tertentu di markas Ahlus Sunnah di kita. Setelah mereka menguasainya, disebabkan karena ada pengkhianatan yang dilakukan oleh sebagian mereka. Itu sambil mengebom ketika meledak dan hancur markas Ahlus Sunnah ini, sambil mereka meneriakkan slogan ini, kematian untuk Amerika. Amerika apa itu markas Ahlus Sunnah kok Amerika? Amerika itu kamu datang bunuh Obama, perangi tentara Amerika. Ya. Tidak demikian. Yang mereka perangi Ahlus Sunnah. Yang mereka perangi di Yaman itu adalah Ahlus Sunnah Muslimin. Yang mereka perangi di Suriah itu adalah Muslimin. Begitulah dia. Slogan-slogan kosong. Ini mengharuskan kita untuk waspada, hati-hati, ma'asyarul khairanakumullah. Waspada dari bahaya Syiah. Saya kira ini ma'asyarul khairanakumullah yang kita senangkan. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Bagaimana sikap anda ketika seorang yang tidak datang kepada saya dan mengatakan bahwa salafi itu salah pikir? Biarkan saja, sabar. Dari ucapannya itu menunjukkan bahwa anda sedang berhadapan dengan orang yang bodoh. Jangan diladeni. Jangan diladeni. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala beri hidayah. Mungkin dia tidak mengerti. Mungkin dia tidak mengerti. Dengar dari sana sini. Dan sampai kepada yang berita bahwa salaf itu jelek. Negatif. Ya, doakan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala beri hidayah. Ya. Tapi kalau orang seperti ini, kita sebagai seorang dai, ya, dianggap sebagai ustaz, isi kajian di mana-mana, ucapannya seperti ini. Doa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memotong lisannya. Anda mendengar bahwasanya para musyafi aman telah menyimpang. Apakah benar demikian? Syekh Ubaid. Syekh Ubaid. Hafizullah ta'ala beliau mengatakan. Masyaikhul Yaman fihim ba'd. Wad-din yahtaju ila quwwah. Bahwa masyaikh Yaman ini lemah dalam bersikap. Agama ini butuh orang yang kuat, kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. La yakhafuna billah lawma talal. Ya, tidak takut terhadap celah orang mencela. Nah, Alhamdulillah di sana ada beberapa masyayikh yang mereka senantiasa memiliki hubungan yang erat dengan para ulama kibar. Ya, dan itu diakui oleh Syekh Abdul Rahman Al-Adani sendiri mengakui bahwa Syekh Hani punya hubungan yang erat dengan para ulama kibar. Meskipun setelah itu keluar tahdzir dari 7 masyayikh jamaah. Ini nanti ada pembahasan tersendiri insyaAllah. Tahdzir dari 7 masyayikh kepada Syekh Hani bin Buraiq dengan alasan bahwa Syekh Hani mengajak kepada fitnah dan memecah belah ahli sunnah. Apakah benar demikian? InsyaAllah. Dan kita bahas pada waktu ini. طيب سامعين ان شاء الله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.